lepas kasih di hati. Bulan April tahun yang lalu, ketika aku sedang merayakan di malam ulang tahunku, seorang pemuda sangat cantik dengan kawan datang padaku. Berdebar hatiku bersalaman, senyumnya menawan hatiku. Oh sungguh cantik dan jelita, senyumnya sangat menggodaku. Selalu terkenang padanya, inikah jatuh cinta. Setahun kini telah berlalu, ku kembali berulang tahun. Tak sangka dia datang kembali, tersenyum dia menciumku. Dan jelita, senyumnya sangat menggodaku. Selalu terkenang padanya.